السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masuk pada hadis al-hadi wal-arba'un ba'da talatamia. Kita masuk pada hadis yang ke-341. Yaitu hadis Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan adda yada rajulin, fanaza'a yadahu min fihi, fawaqa'at thaniyatahu, faqtasama إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك. diriwayatkan dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya seseorang menggigit orang lain, menggigit dengan giginya, maka orang yang digigit tangannya tadi mencabut tangannya. Dia ingin menyelamatkan tangannya. فَوَقَعَتْ تَنِيَتَهُ, maka dua gigi taringnya lepas. فَاخْتَصَمَا, maka keduanya melaporkan kasusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi bersabda, ya'addu ahadukum akhahu kama ya'addu al-fahl, apakah salah seorang kalian menggigit saudaranya seperti unta jantan, menggigit dengan mulutnya, idhab la diyat lak, pergi engkau, tidak ada diat bagimu. Yakni enggak ada diat atas giginya yang lepas karena salah sendiri. Dia menggigit saudaranya seperti unta jantan yang menggigit lawannya. Maka enggak ada diat bagimu. Salah sendiri kalau gigimu lepas karena engkau yang menggigit seperti unta. Ikhwan bin Azzaqul, hadis ini diriwayatkan dari Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Imran Ibn Husain dari kalangan Bani Khuza'ah. Dia masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu pada perang Khaybar. Dan beliau salah satu tokoh ulama'nya para sahabat. Salah satu dari tokoh ulama'nya para sahabat. Pernah diutus beliau radhiyallahu ta'ala anhu ke Basrah. Dan di antara keistimewaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi menghabarkan malaikat tusallim alaih. Ada malaikat yang memberikan salam kepadanya, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan tentang orang yang menggigit orang lain. Ketika orang yang digigitnya menarik tangannya, giginya lepas. Khana bin a'azakumullah, gigi ini dinamakan dengan jumlahnya. Kalau yang jumlahnya 4 disebut ruba'iyah, yang jumlahnya 2 disebut sunaiyah atau sanayahu, yang 2 di bawah 2 di atas. Wa hakadha barakallahu fikum, disebutkan di sini sanayah artinya 2 gigi yang di depan. Allah Ta'ala alam sepertinya gigi taringnya. Ikhwan ibn na'azukumullah, enggak ada yang perlu dijelaskan di dalam hadis ini secara kalimat. karena kalimatnya semuanya jelas, walhamdulillah. Tinggal satu mungkin, fahal. Fahal yuridu bihi ad-dukrana minal ibil. Ad-dakar minal ibil. Fahal adalah yang jantan dari unta. Wa yutlaq aidan ala ghairihi min dhukuri dawab. Yutlaq aidan wa yutlaq ala ghairihi min dhukuri dawab. Bahwasanya disebut juga dengan kata fahal untuk semua jantan dari binatang-binatang ternak. Biasanya yang jantan disebut fahal. Barakallahu fikum. Wal ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, i'tada rajulun ala akhir fa'adda yadah. Dikisahkan bahwa seorang menganiaya saudaranya dengan menggigitnya, tentunya dengan sekeras-kerasnya. Fantaja'al ma'budu yadah, maka saudaranya yang digigit tadi berusaha untuk melepaskan tangannya dari mulut orang yang menggigit. Min famil abd. Fasaqata. Fasaqatat. Taniyatahu. Fakhtasama. Maka lepaslah. Tanggallah. Gigi. Taniyatahu. Gigi depannya. Yang dua. Fakhtasama ilan nabi. Maka keduanya mengadu kepada nabi. Al-Zahir yang tampak bahwa yang mengadu adalah yang giginya tanggal dan meminta tebusan diatnya. Karena dalam Islam ada diat. Disebutkan dalam Al-Quran, Al-Ainu Bil-Aini. Dan disebutkan pula, As-Sinnu Bis-Sinni. Mata dengan mata, gigi dengan gigi. Artinya kalau memutuskan gigi orang lain, maka dia pun harus diputuskan giginya. Atau tebusan diat. Kalau ternyata tidak sengaja. Kalau sengaja, qisas. Wal juruhu qisas. Luka-luka ada qisasnya. Tetapi kalau tidak sengaja, diat. Maka yang terjadi di sini adalah tidak sengaja ingin menarik tangannya, tapi terputus. Maka dikira oleh orang yang giginya tadi tanggal, yang giginya lepas gara-gara tangan dia ditarik, mengira bahwa dia akan dapat diat, akan dapat tebusan. Maka datanglah kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, apakah seorang dari kalian menggigit saudaranya seperti fahal, seperti unta jantan? Ini menyalahkan. Dan menegurnya dengan keras. Kok kayak unta main gigit. Enggak ada diat bagimu, kata Nabi. Idham, pergilah engkau. Tidak ada diat bagimu. Ini karena salahmu sendiri. Mengapa menggigit saudaranya? Seperti unta jantan. Al-adu yutalibu bidiyati thaniyataihi as-saqitatain. Yang menggigit, al-addu isim fa'il dari adda. Ya'addu, addun. Al-add, yutalib bidiyati thaniyataihi. Dia menuntut tebusan atas dua giginya yang tanggal. Wal-ma'adudu yudafi'an nafsih. Sedangkan yang digigit, bela diri. Maksudnya digigit. Saya tarik tangannya otomatis. Saya gak mau tangan saya begini, tangan saya begitu. Maka saya tarik tangan saya. Dari mulut saudaranya yang menggigit. Fasaqatat taniyatahu. Maka lepaslah dua giginya. Karena aku ingin menyelamatkan diri. Aku ingin menyelamatkan diri. Yudafi'an nafsih. Maknanya melindungi dirinya. Bi'anahu yuridu inqada yadih. Bahwa dia ingin menyelamatkan tangannya. Min asnani, dari giginya dia. Maka ketika tahu kisahnya, tanggalnya gigi tadi, karena orang tadi menggigit saudaranya atau tangan saudaranya, seperti unta. Maka Nabi pun mengatakan kepadanya dengan kalimat ya'addu ahadukum akhahu kama ya'addul fahl? Apakah salah seorang kalian menggigit saudaranya seperti unta jantan? Fa ankara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alal mudda'il 'ad. Pengingkaran terhadap orang yang mengadu, yang menggigit tadi. Kaifa yaf'al mithla ma yaf'aluhu ghiradul hayawanat? Bagaimana dia melakukan satu perbuatan yang biasa dilakukan oleh hewan-hewan buas? Ya'tu ahadukum akhah, menyengaja untuk menggigit saudaranya seperti binatang buas, seperti unta jantan. Tsumma ba'da hadza ya'ti li talib bi diyati asnanih, kemudian setelah menggigit lapor minta diet karena giginya yang tanggal. Siapa yang suruh gigit? Laisa laka diyah, kata Nabi, engkau tidak mendapatkan diet apapun. Fal badi huwal mu'tadi. Kalimat terakhir ini sebagai kaidah dari hukum-hukum qisas. Al badi huwal mu'tadi, yang memulai maka dia yang salah. Siapa yang memulai? Dia menggigit. Sedangkan saudaranya hanya ingin menyelamatkan tangannya, dia tarik. Ternyata patahlah tangannya, patahlah giginya atau putuslah giginya. Tanggal. Salah siapa? Salah yang menggigit. Mengapa dia menyakiti orang lain dengan menggigit saudaranya seperti binatang buas? Ma yustafadu minal hadis. Apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadzal haditsi fawaid, minha di antaranya inna man 'adda yadal insani fantaza'aha minhu fa saqatat asnanahu aw asnanuhu aw ba'daha fala qawada 'alayhi wala diyah. Faedah pertama, siapa yang menggigit tangan saudaranya kemudian saudaranya mencabut tangannya dan patah giginya atau ompong giginya atau tanggal giginya sebagiannya atau seluruhnya, tidak ada diat dan tidak ada qisas. Karena dia yang menggigit, dia yang salah. Al-badi huwal mu'tadi, yang memulai itulah yang salah. Karena dia mulai menggigit, tentunya orang lain refleks otomatis tangannya langsung ditarik. Ya sakit kan digigit. Maka dia segera menarik tangannya. Ternyata patah. Maka salah yang menggigit. Demikian ikhwanuddin a'azzakumullah, faedah pertama. Berarti tidak perlu dikisos. Tidak ada hak kisos. Dan tidak ada pula tebusan diat. Yang kedua. Hadzal hukum amun fi kulli man sala alaihi insan au hayawan. Fadafa'an nafs an nafsih. Nomor dua, kita dapatkan faedah. Bahwa hukum ini hukum yang sifatnya umum. Pada siapapun yang berbuat jahat, kemudian orang yang dijahatinya membela diri, maka yang membela diri tidak salah. Yang membela diri tidak salah. Misalnya, tadi menggigit, kemudian ditarik tangannya, putus giginya. Dia tidak salah. Atau orang yang ingin menikam dengan pedangnya, kemudian kamu tangkis tangannya, bukan pisaunya. Ternyata tangannya patah. Karena kamu tangannya kuat, menangkisnya dengan sangat keras, patah tangannya. Ya, siapa suruh kamu menyerang dia dengan pisau? Bahaya. Maka yang membela diri tidak disalahkan karena posisinya membela diri. Atau an irdihi, atau membela kehormatannya. Tadi kan membela diri khawatir pisau itu mengenai dadanya dia mati, maka dia tendang penyerangnya, atau dia pukul penyerangnya, atau dia tangkis tangannya agar pisaunya lepas, dia pukul tangannya, ternyata patah tangannya, atau ketika ditendang jatuh terjengkang luka di kepalanya, tidak ada kisos. Lima ada, mengapa demikian? Karena posisinya pembela diri. Walhamdulillah. hukum-hukum positif yang ada di dunia juga demikian. Artinya agama Islam lebih dulu daripada apa yang mereka sebutkan sebagai hukum positif. Bahwa orang yang membela diri tidak bisa disalahkan. Taib, bisa saja bukan membela diri, tetapi aw'an irdihi, membela kehormatannya. Contohnya, seorang wanita yang akan dilecehkan atau diperkosa. Kan dia akan memberontak dengan segala macam yang dia bisa. Ternyata orang yang menyerangnya atau orang yang memperkosanya terkena jejakan kakinya. Terjengkang dia, pingsan berdarah-darah. Siapa yang salah? Yang membela kehormatannya tidak salah. Au malihi, atau membela hartanya. Berarti di kasusnya perampok misalnya. Serahkan hartamu. Tidak. Serahkan atau saya bunuh kamu. Tidak. Dia menyerang, kamu lawan. Kata Nabi, kalau ada seorang yang mau merampas hartamu, jangan berikan. Ya Rasulullah, kalau dia menyerang, kamu lawan. Kalau aku mati, kamu dalam surga. Kalau dia yang mati, dia dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kalau orang membela hartanya juga memiliki hak. Tidak boleh orang lain mengambil begitu saja, dia akan pertahankan walaupun dengan berbagai macam perkelahian atau saling menyerang karena membela hartanya. Itu juga tidak bisa disalahkan. Fajarhu sa'il aw qatluhu fala syai'a 'alaihi. Maka perampok yang kemudian terluka atau perampok yang bahkan terbunuh karena orang yang dirampoknya membela diri, fala syai'a 'alaihi, dia tidak mendapatkan diat apapun, diat karena lukanya, diat karena terbunuh, tidak ada, apalagi kisos, tidak ada. Li'annahu yudafi' amma tajib 'alaihi himayatahu, karena orang ini membela dirinya atau membela yang seharusnya dibela. Termasuk an hurmihi, tadi terlewat. Apa hurmihi? Membela orang-orang yang di bawahnya, istri dan anak-anak, itu haramihi. Membela istrinya. Istrinya mau diganggu, kamu bela. Kalau sampai kemudian terjadi sesuatu pada orang yang mengganggunya, maka tidak ada kisos, tidak ada diat. Wadhalika huwal mu'tadil baghi. Mengapa? Karena orang tadi yang menyerang, yang merampas, yang merampok, yang menyakiti, al-mu'tadi, dia penjahat. Al-baghi, yang melampaui batas, yang zalim. Baghi mana yang zalim? Wali qawli sallallahu alaihi wasallam, dan karena Nabi juga pernah berkata, Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maksudnya ketika hartanya mau dirampas dibela sama dia, terus terbunuh, maka dia syahid. Wa man qutila duna ahlihi, dan siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, membela istri dan anak-anaknya, fa huwa syahid, maka dia syahid. Ini faedah nomor 2. Sifatnya umum, bukan hanya masalah menggigit, tetapi semua kasus-kasus yang ternyata orang yang jahatnya terluka, terbunuh, dan sebagainya, karena orang yang mau dijahati membela diri, maka itu tidak ada kisosnya, tidak ada tebusannya, tidak ada diatnya. Yang ketiga, qayyadul ulama'u hukma hadal hadith wa amsalihi bi'annahu yudafi'an nafsihi bil ashal fal ashal. Ada catatan dari para ulama bahwasanya membela diri dari kejahatan orang yang berbuat jahat itu harus bertahap. Apa maknanya bertahap? Bil ashal fal ashal, dari yang paling mudah dulu, baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Yang namanya bela diri kan banyak. Jangan baru berkata, mana hartamu? Langsung ditembak, dor, mati. Loh, padahal dia ini mau merampok tapi gak bawa apa-apa. enggak bawa senjata apapun, cuma mau malak aja seperti preman-preman di jalan. Ah, bawa enggak? Minta. Yang seperti ini tidak perlu ditembak juga bisa. Enggak, saya enggak mau kasih. Pasti lu pelit, lu paling digituin saja terus lewat. Nah, barakallahu fikum, di sini para ulama memberikan catatan, membela diri itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau bisa dengan yang paling mudah, tidak perlu pakai yang lebih sulit. Kalau bisa yang paling ringan, kenapa harus yang berat? Begitu kira-kira. Dipegang saja, tasnya kuat-kuat, orang itu gak bisa merebutnya, ya cukup itu saja. Gak perlu sampai memukul menyerangnya. Kalau ternyata gak bisa, terpaksa harus diserang, karena dia menyerang dengan tangannya, kamu juga menyerang atau melawan dengan tanganmu. Tidak harus dengan senjata api misalnya. Itu berlebihan. Taib. Sehingga catatan dari para ulama ini faedah nomor 3. Ketika membela diri, mulai dari yang paling ringan. Mulai dari paling mudah. Yang paling ashal fal ashal. Kalau ternyata tidak bisa, naik dikit. Gak bisa, naik dikit, sampai kalau terpaksa harus membunuhnya, karena kalau tidak dibunuh saya mati, ya sudah, mau apa lagi? Itu cara satu-satunya. Karena orang itu membawa senjata dan bisa membunuh, dan kamu sudah hampir terbunuh, ya terpaksa. Dia harus melawannya, dan bahkan sampai membunuhnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, wa hadha at-taqyid makhudun min al-qawa'id al-kulliyah al-'ammah fi syara'. Kata para ulama, qaid tadi, catatan tadi disebutkan oleh para ulama diambil dari kaidah-kaidah kulliyah, kaidah-kaidah yang menyeluruh, kaidah-kaidah umum dari syariat. Kalau bisa dengan hanya dikunci tempatnya, tempat hartanya, selesai. Itu sudah cukup. Kalau ternyata masih brankasnya mau diangkat, ya kamu harus halangi dengan badanmu. Kalau dia menyerang, baru kamu lawan. Dan begitulah seterusnya, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Barakallahu fikum. Dari yang paling ringan dulu, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wabillahi taufik.